Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyyina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, bahkan setiap nafas yang kita hembuskan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Detakan jantung yang berjalan dalam diri kita itu pun nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita bisa menghitungnya? Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas itu semua. Dan kita harus semakin bersyukur ketika hembusan nafas tersebut itu mengiringi kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah puncak dari kenikmatan, puncak dari anugerah. Ketika kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, iman dan amal soleh, maka harus terus bersyukur hadirin. Kalau enggak Allah cabut, kalau tidak Allah cabut. Makanya Allah berfirman dalam surat Yunus, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah hendaknya mereka bergembira dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsir karunia dan rahmat? Di antara tafsirnya adalah iman dan Al-Qur'an. Sebagian yang lain mengatakan Al-Quran dan menjadi Ahlul Quran. Itu adalah nikmat yang harus direspon dengan kegembiraan. Kegembiraan. Kenapa? Karena huwa khairun mimma yajma'un. Karena itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Jadi surat Yunus ayat 58 ya, kalau gak salah, mohon dicek. Itu menjelaskan kepada kita bahwa kalau orang itu senang dapat duit ya. Ada orang transfer ke rekening kita 3 miliar, kira-kira gimana ekspresinya? Nah, orang-orang beriman itu ketika dapat satu ayat harus lebih gembira dari orang yang dapat transferan 3 miliar misalnya. Kalau enggak, kayaknya kita perlu muhasabah deh jamaah. Kita perlu banyak beristighfar. Karena kita enggak yakin bahwa ayat itu lebih mahal daripada harta dunia. Hadis itu lebih mulia daripada harta dunia. Allah yang mengatakan huwa khairun mimma yajma'un. Iman dan Al-Quran itu tuh lebih berharga, lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Maka bersyukurlah dan bergembiralah ketika kita bisa belajar, apalagi belajar dengan salah satu buku terbaik di dunia, Riyadhus Shalihin. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Lalu banyak-banyak minta tolonglah kepada Allah agar kita mengerti dengan pemahaman yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat beliau, dan para ulama-ulama kita setelah para sahabat. Lalu minta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk bisa nerima. Karena banyak orang yang ngerti tapi gak terima, hadirin. Itu butuh taufik dari Allah. Dan minta tolonglah agar kita bisa ngamalin. Agar kita bisa mengamalkan. Karena itu lebih susah lagi. Dan itulah intinya ilmu. Innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ulama kita menjelaskan ilmu itu dipelajari untuk menjadi jalan bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi ilmu itu dipelajari untuk beramal gitu loh, bukan untuk dikoleksi. Bukan hanya untuk sekedar ngerti atau hafal. Ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Ya, maka marilah kita terus bersyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta tolong. Lalu perkuat syahadatin kita, jaga diri kita dari kesyirikan, lalu selalu berusaha mengikuti tuntunan dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin Allah muliakan, terakhir marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, junjungan kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di wahnongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebelum kita mulai, kembali kita ingatkan bahwa jarak kita dengan Ramadan semakin dekat. Maka jangan lengah, hadirin sekalian. Jangan lengah. Perbanyak doa agar kita dipertemukan dengan Ramadan dan bisa ibadah. Ada karena banyak orang tuh gak ketemu Ramadan tahun ini. Padahal tahun lalu tuh masih makan sahur bareng, masih WA-WA-an bareng, masih saling mengucapkan selamat Idul Fitri. Tapi sekarang udah gak bisa. Dan banyak orang ketemu Ramadan tapi gak bisa ibadah juga. Ada banyak orang menghabiskan Ramadan di ruang ICU misalnya, tertidur di salah satu kasur rumah sakit. Semoga Allah sembuhkan semuanya dan semoga Allah jaga kita sehingga kita bukan hanya masuk di Ramadan tapi juga bisa beribadah dengan maksimal. Dan juga kita berusaha untuk sering-sering mengingatkan yang punya hutang puasa, hadirin. Jangan lupa bayar. Ini waktu udah gak ada. Dalam arti maksimalkan beberapa hari ini. Baik ibu-ibu maupun yang laki-laki, yang bapak-bapak. Mungkin kemarin sakit sehingga batal atau safar. Tentu saja ibu-ibu yang haid atau nifas. Jadi jangan lupa bayar, bayar dan bayar. Allah kasih waktu kita 1 tahun loh, dari Syawal ke Syaban. Masa gak lunas juga, hadirin. Coba itu yang belajar. Jadi jangan lupa untuk bayar hutang puasa kita. Ya, jamaah yang Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis berikutnya dalam bab banyaknya jalan-jalan kebaikan atau pintu-pintu ya, jalan-jalan kebaikannya. Dan kita sampai ke hadis yang ke-14. Sampai ke hadis yang ke-14. Dan lagi-lagi diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadirin. Ya Allah, ini Abu Hurairah pahalanya banyak banget jemaah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kita enggak pengen kayak Abu Hurairah? Jadi inilah pengaruh besar ilmu yang bermanfaat. Sampai 15 abad masih kita manfaatkan. Masih kita manfaatkan. Makanya coba kita renungkan, kalau Abu Hurairah dulu itu hanya mikirin memperkaya dirinya sendiri, itu gak akan seberkah ini hidup beliau itu. Kalaupun dibicarakan, cuma dibicarakan aja, dulu tuh ada orang kaya namanya Abu Hurairah, titik, udah sampai situ aja. Tapi sampai detik ini jutaan umat Islam, bahkan miliaran umat Islam, itu menikmati hadith-hadith Nabi kita SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Sosok yang belajar dengan Nabi SAW di akhir-akhir hayat Nabi, bukan dari awal, yang memilih hidup bersahaja karena fokus untuk menuntut ilmu. Fokus menuntut ilmu. Dan ini menunjukkan kalau orang jujur ya, dan di salah satu bentuk kejujurannya banyak doa sama Allah, lalu belajar sungguh-sungguh, Allah akan kasih keberkahan. Dari atau dengan cara yang kita gak pernah duga sebelumnya, dan di atas ekspektasi kita, asal jujur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang penting. Makanya emangnya Abu Hurairah dulu tahu bahwa sampai detik ini nih, sampai Syaban tahun ini, itu hadisnya masih dinikmati oleh manusia kan? Beliau juga mungkin gak mikir sampai sejauh itu kali. Tapi ternyata ilmu yang bermanfaat demikian. Maka bersyukurlah kepada Allah. Dan coba renungkan sisi-sisi ini gitu loh. Sisi-sisi ini. Maksudnya kita atau kita punya anak, itu harus diajak berpikir pentingnya ilmu yang bermanfaat dan pentingnya mencari ilmu dan melahirkan warisan yang bermanfaat, bukan hanya untuk anak-anak yang berikutnya, tapi juga generasi-generasi selanjutnya. Yaitu poin kita masuk, berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, keluarga dan orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin yang ada di alam dunia dan ada di alam barzakh. Anhu, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan dari Abu Hurairah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir." Rawahu Muslim. Nabi kita SAW bersabda, salat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu pelebur, penggugur dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Idza ijtunibatil kaba'ir, jika dosa-dosa besar itu dijauhi. Jika dosa-dosa besar itu dijauhi. Sekali lagi, Rasulullah SAW menyatakan salat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah pelebur bagi dosa-dosa yang terjadi di antaranya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oh, ini lagi-lagi hadis yang nyenengin jamaah sekalian. Ya, semua hadis nyenengin jelas, tapi bagi khususnya bagi kita yang pendosa seperti ini, yang setiap jam gak ngerti dosa kita berapa. Ternyata ada penggugur dosa harian, ada penggugur dosa pekanan, ada penggugur dosa tahunan, Masya Allah. Salat lima waktu itu harian, lima kali kita digugurin dosanya. Lalu yang pekanan, Jumat ke Jumat. Lalu Ramadan ke Ramadan. Masya Allah. Hadirin Allah muliakan. Jadi salat lima waktu itu menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa antara salat yang satu dengan salat yang lain. Jadi ketika tadi kita salat subuh, itu menggugurin dosa-dosa kita dari salat isya sampai salat subuh. Udah nih, terus kita jalanin hari ini. Kan gitu loh. Kita belum beraktivitas aja, baru ikut kajian, kayak ada di antara kita udah berdosa. Di kajian tidur gitu loh. Nyetel si YouTube tapi tidur. Gak memuliakan. Gitu. Sebelum tidur ngobrol gitu. Kok ngobrol sama kajian kan enggak boleh hadirin. Sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 2. Gitu lah. Udah ngobrol udah tidur dia. Jadi cuekin itu kajian. Enggak fokus. Mendingan enggak usah ikut sekalian. Tapi yang benar bukan enggak dua-duanya, ikut kajian tapi menyimak. Ikut kajian tapi menyimak. Itu aja udah kesalahan. Jadi ngobrol terus udah diacuin ngantuk-ngantuk gitu. Itu belum aktivitas tuh. Baru ikut kajian aja udah ada masalah. Belum lagi nanti interaksi sama pasangan, sama anak-anak, ngurusin kerjaan. Nah begitu waktu zuhur, kita sholat zuhur, dosa-dosa kita diampuni. Terus habis sholat zuhur, kita kerja lagi, aktivitas lagi, buat dosa lagi. Nanti asar, dosa antara zuhur dan asar diampuni. Lalu asar sampai maghrib. Pas maghrib, dosa dari asar sampai maghrib diampuni. Ada orang kita pulang kantor gitu, ngedumel di jalan, marah-marah di jalan. Maghrib waktunya, gugurin dosa. Pulang, ketemu anak-anak, ketemu istri, atau ketemu suami, ada hal yang micu lagi, dosa lagi. Pas isya, diampuni lagi. Habis isya, ya aktivitas santai sama keluarga, ada buat dosa lagi. Ngelihat WA atau ngelihat sosial media, buat dosa lagi tuh mata. Di subuh diampuni lagi. Subuh diampuni. Nanti subuh, zuhur gitu lagi. Ustaz emangnya tidur tadi dosa? Tidurnya bukan dosa, tapi tidak memuliakan ilmunya yang jadi masalah. Makanya kan tadi kita bilang ngobrol dulu. Gak boleh kan ngobrol. Ngobrol kan awalnya gak dosa. Tapi begitu ilmu di hadapan ilmu yang disampaikan, di hadapan ayat yang dibahas, di hadapan hadis yang diterangkan, kan itu Allah tekankan dalam surat Al-Hujurat ayat 2 itu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan meninggikan suaramu melebihi suara nabi. Dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana komunikasi atau pembicaraan di antara kalian. Entah batu amalukum, kalau kalian lakukan itu, amalan kalian itu bisa hapus. Itu salah, dihapuskan pahalanya. Dan kalian gak nyadar. Kalian gak nyadar. Ya sama. Tidur itu gak dosa. Tapi kalau bos kita lagi bicara, kita tidur, masalah jemaah. Bukan tidurnya jadi masalah, momen tidurnya itu. Tidak, bos kita, kenapa sih marah bos? Saya kan tidur. Anda gak menghargai namanya itu. Dari sisi itu. Dan dosa-dosa yang lain lah. Dosa-dosa lain. Jadi, itu pelajaran berharga. Makanya ketika kita masuk waktu sholat zuhur tuh senang, harus alhamdulillah. Dan begitu sholat itu juga harus ada perasaan ini, biar semakin syahdu gitu loh sholatnya. Duh, semoga tasmau takbiratul ihram gitu, semoga dosa-dosa saya dari tadi pagi diampuni oleh Allah. Itu zuhur. Nanti asar, duh semoga dosa aku siang ini tuh digugurkan dengan sholat asarku. Nanti masuk maghrib, semoga dosa di waktu sore ini hilang semua lah. Tadi aku khilaf, marah-marah gitu loh. Nanti maghrib ke isya juga demikian, isya ke subuh pun demikian. Subhanallah. Nah, yang membuat sholat kita ini gak khusyuk seringkali diantaranya itu karena gak meresapi hal-hal kayak begini. Udah sholat kayak cuman karena kewajiban aja udah, gak ada makna, gak ada ruh, gak ada kekhusyuan. Jadi kalau kita benar-benar resapi itu luar biasa jemaah, luar biasa. Dan ini yang perlu dihadirkan di dalam hati kita, dihadirkan terus. Makanya kan Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah lagi, masya Allah di Abu Hurairah, subhanallah, masya Allah, yaqulu ara'aitum, kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian, lo anna nahran bibabi ahadikum, kalau ada sungai di depan pintu rumah kalian. Jadi rumahnya tuh pinggir sungai, zen, sungainya bagus nih. Sungainya bersih, indah. Bayangkan di samping rumah. Sungai. Jakarta di mana kayak begini ya? Kali ada, tapi sungai itu yang bersih segala macam. Yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa. Karena sungai depan rumah, jadi ini penghuni rumah dia suka mandi, main air bersih-bersih itu setiap 5 kali. Setiap hari 5 kali. Apalagi ini disampaikan Nabi SAW yang hidup di Arab gitu loh. Itu kan luar biasa banget. Anda rumah punya view sungai dan bisa mandi di situ. Mata qulu dzalika yubqa min duni min darani. Apakah menurut kalian masih akan ada kotoran, debu yang nempel di diri dia, di kulit dia, kalau mandinya 5 kali sehari? Maka para sahabat mengatakan, la yubqa min darani syai'an. Enggak akan ada debu yang nempel, enggak akan ada kotoran yang nempel ya Rasulullah. Oh, 5 kali sehari. Bersih udah. Itu orang bersih banget. Qal, lalu Nabi SAW bersabda, fadhalika mithlu salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Kalau begitu, itu seperti sholat 5 waktu. Allah membersihkan dosa-dosa kita dengan 5 sholat tersebut. Itu. Jadi sholat itu ibarat mandi di sungai. Sholat itu ibarat mandi di sungai. Makanya jemaah sekalian, orang tuh kalau sholatnya khusyuk dan menghadirkan makna dan ada ruhnya, itu habis sholat seger, seger. Habis sholat nih seger. Tapi kita ini kurang khusyuk ketika sholat. Kita ini kurang menghadirkan hati dan jiwa ketika, makanya habis sholat ngantuk. Bahkan jangankan habis sholat, pas sholat pun ngantuk. Ini kata Nabi sungai, mandi di sungai. Coba kita tanya, kita ini kalau main air mandi sungai bisa ketiduran gak? Si Mukidi mana tuh si Mukidi? Tadi main sama kita, dia tidur gitu. Kalau lep dia tidur. Kan enggak ada orang yang tidur di sungai gitu pas lagi main air gitu ketiduran di dalam sungai blub blub blub blub blub. Gitu kan enggak ada. Emang ada orang tidur dalam air? Enggak ada. Gitu. Kecuali mungkin apa? Pingsan mungkin. Gitu. Tapi kalau tidur gitu. Atau semakin apa? Tadi sih aku gak ngantuk, tapi begitu masuk ke air sungai, jadi ngantuk. Emang ada begitu ya? Nah kok kita ngantuk pas sholat itu? Masya Allah. Apalagi kalau sholat terawih. Ha, Masya Allah. Dan imamnya baca panjang banget. Lama jadi ini. Harusnya kan segar ya. Nah ini yang perlu kita evaluasi. Jadi ibarat mandi di sungai. Segar, nyaman, enak gitu lah. Seru gitu kan ya. Itu luar biasa. Hadirin Allah muliakan. Makanya ini yang terus kita harus tanamkan. Karena ini ibadah sehari-hari. Yang kalau kita gak berjuang untuk selalu menghadirkan menghadirkan rasa, menghadirkan makna, menghadirkan jiwa kita ketika sholat 5 waktu, akhirnya nanti sholat 5 waktu itu jadi hambar dan akhirnya hanya jadi rutinitas sehari-hari aja, rutinitas sehari-hari, gak bikin seger gitu loh. Udah sholat udah gitu loh. Harusnya sholat 5 waktu itu membuat kita tuh jadi fresh lagi dari satu sisi. Ini belum kita bicara keutamaan yang lain ya. Ini baru kita bicara keutamaan ini aja. Sedangkan ada segudang keutamaan sholat. Sholat sangat luar biasa. Itu tiang agama kata Nabi SAW. Dalam hadis Tirmidzi kata Nabi SAW, Rasul Amri al-Islam. Kepala nya segala urusan kita tuh Islam, kepalanya, induknya semuanya tuh Islam. Namanya kepala tuh itu yang ngeset semuanya yang ada di atas. Lalu tiangnya sholat kata Nabi SAW. Tiangnya sholat, tumpuannya sholat. Ya kalau kita punya bangunan nggak ada tiang, ya repot hadirin, rapuh. Itu sholat. Jadi sholat itu kebutuhan. Apalagi kalau kita merasa, kayaknya pagi ini aku banyak dosa deh. Ya dari tiap hari sih banyak, tapi pagi ini nih kayaknya lebih parah daripada sebelumnya. Itu harus lebih semangat lagi sholat zuhur. Harus lebih semangat lagi sholat zuhur. Atau siang ini banyak banget aku terpancing ya, jadi dosa. Itu harusnya lebih semangat lagi sholat asar. karena itu gugurin, itu menggugurkan. Itu yang harian. Lalu selanjutnya Nabi SAW sampaikan pekanan, wal jum'ah ilal jum'ah, Jum'at yang satu ke Jum'at yang berikutnya. Itu gugurin dosa. Bahkan kita tahu di hadis sebelumnya tambah 3 hari lagi jamaah, jadi 10 hari. Wih. Jadi hadirin Allah muliakan, Jumat dan Jumat ke Jumat itu penggugur dosa, dan ini hari terbaik di setiap pekan. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari atau sebaik-baik hari di mana matahari terbit di sana adalah hari Jumat. Hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumatlah Adam diciptakan, kata Nabi. Wa fihi udkhilal jannah. Dan di hari itulah dimasukkan ke surga. Wa fi ukhrija minha, dan di hari Jumat juga keluar dari surga beliau. Wa la taqumu sa'ila fi yaumil jum'ah, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Jadi itu hari terbaik. Nabi Adam diciptakan di hari itu, lalu di hari itu juga dimasukkan ke surga, lalu di hari itu dikeluarkan dari surga. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Itu hal yang sangat penting. Hari Jumat itu spesial, sangat spesial. Dan di antara keutamaan hari Jumat juga hadirin, ada waktu di mana kalau kita berdoa, kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita sangat kuat diijabah oleh Allah. Kata Nabi, fihi sa'atun la yuafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an ila atahu Allah ila atahu iyyah. Di hari Jumat itu ada sebuah waktu apabila seorang hamba muslim berada di waktu tersebut dan dia beribadah, dia salat, dia minta sama Allah, kecuali Allah akan kabulkan permintaannya. Terjadi khilaf para ulama kapan waktu tersebut, tapi di sebagian mengatakan dan dikuatkan oleh riwayat lain, yaitu di waktu sore sampai maghrib gitu, asar sampai maghrib gitu jam. Itu waktu-waktu yang sangat spesial, sangat spesial itu hadirin. Makanya kata Ibnu Qayyim, hari Jumat itu alladzi yustahabbu an yatafarraga fihi lil ibadah. Hari Jumat itu waktu yang disunahkan untuk diisi sebanyak-banyaknya dengan ibadah. Gitu. Jadi disunahkan diisi sebanyak-banyaknya untuk ibadah. Makanya kan dan Allah Subhanahu wa taala itu memilih dari satu pekan itu setiap waktu untuk lebih banyak diisi dengan ibadah. Dan mengosongkan dari kesibukan-kesibukan dunia. Makanya kata Prof, fa yaumul jum'ah yaumu ibadah. Hari Jumat itu hari ibadah. Bahkan kata Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain rahimahullah, bahwa hari Jumat itu siyogyanya itu seperti Ramadan di setiap tahun. Jadi fa yaumul jum'ah yaumu ibadah. Hari Jumat adalah hari ibadah. Wa huwa fil ayami ka syahri Ramadan. Dan dia itu seperti bulan Ramadan di setiap tahun. Itu hadirin. Gitu jemaah. Bahkan sebagian ulama tuh mengatakan barang siapa yang hari Jumatnya bagus, itu akan ngebantu dia di hari-hari yang lain di sebuah pekan. Sebagaimana kalau Ramadannya bagus, itu akan ngebantu seseorang di bulan-bulan lainnya selama satu tahun. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa yaumul jum'ah mizanul usbu'. Ini menarik nih. Fa yaumul jum'ah mizanul usbu'. Hari Jumat itu parameternya satu pekan tersebut. Itu tolak ukur. Salah satu penentu. Wa Ramadan mizanul 'am. Dan bulan Ramadan adalah parameter atau barometernya sebuah tahun Ramadan. Wal hajju mizanul umur, dan haji itu parameter atau barometernya perjalanan kehidupan manusia. Udah alam tuh jemaah. Gitu. Mizanul umur. Itu sebagian orang bilang begitu. Kita ngeremehin ya. Aduh. Makanya mulai sekarang nih harus lebih semangat di hari Jumat dan Ramadan. Ini kita mau masuk Ramadan. Dan ini dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Dalam kitab beliau sangat populer, sangat bagus, Zadul Ma'ad. Jadi hari Jumat itu parameter atau barometernya sebuah pekan. Sebuah pekan. Makanya kan di banyak negara Islam hari Jumat libur. Memang tafarraq lil ibadah. Untuk bisa ibadah, untuk bisa datang ke masjid dari pagi gitu kan. Kita tahu keutamaannya. Terus saya tanya, pokoknya isi ibadah. Terus baca surat Al-Kahfi, lalu perbanyak salawat. Lalu juga mandi Jumat juga ada disunahkan. Lalu sore harinya bermunajat kepada Allah lagi. Jadi memang itu hari, memang hari ibadah. Memang hari ibadah. Sebagaimana Ramadan itu emang bulannya ibadah. Dan itu mizan, timbangannya sebuah tahun. Barometernya sebuah tahun. Dan haji itu barometernya kehidupan. Makanya kalau ingin sukses dalam kehidupan, hajinya harus benar dan ikutin apa namanya nilai-nilai dan perjuangan ketika kita haji. Insya Allah hidup kita aman. Bismillah. Haji itu miniatur kehidupan. Asal hajinya benar. Asal hajinya benar. Makanya haji itu jangan ngasal. Karena itu barometer kehidupan, kata para ulama. Dan jangan manja gitu loh. Oh ini oh berat loh. Ya cuman berapa hari. Dan ini parameter, barometer kehidupan tuh itu. Itu jemaah sekalian. Menarik ya, sangat menarik. Info yang disampaikan oleh sebagian ulama seperti Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Itu hadirin. Makanya kan banyak orang yang mengatakan, aduh haji itu, haji kemarin tuh banyak ini segala macam. Lah emang hidup kan emang banyak ujiannya. Gitu. Dan sebagaimana hidup itu baik buruknya, berhasil atau tidak, tidak ditentukan dengan fasilitas, tidak ditentukan dengan harta dan segala macam. Haji juga gitu. Berhasil atau tidaknya bukan ditentukan dengan fasilitas bintang 5 atau bintang 3 atau bintang kejora, bukan. Tapi bagaimana kita dekat dengan tuntunan Nabi SAW dan mengamalkan manasiknya Nabi SAW, yaitu haji. Itu haji. Sebagaimana dalam kehidupan banyak orang yang dikasih harta berpikir hidupnya berhasil dengan hartanya, begitu juga banyak orang berpikir karena pakai apa full fasilitas dan tapi akhirnya sunah-sunah Nabi terabaikan. Dipikir, oh kemarin tuh lancar. Oh bukan, bukan sebatas fasilitas. Sebagaimana bukan berarti nggak boleh pakai fasilitas, bukan. Tapi parameternya keselarasan dengan sunnah Nabi SAW. Dan kembali lagi ke hari Jumat adalah barometer setiap pekan. Jadi kalau kita merasa, aduh kayaknya hari ini hari apa, hari Kamis ya, ah, kemarin Rabu nih, aduh aku nih gak maksimal, Selasa juga kayaknya aku gak maksimal, ah besok jangan lepas gitu loh. Tapi ini besok nih barometernya gitu loh. Jangan lepas hari Jumat, besok jangan lepas hari Jumat gitu. Nanti besok kita ingetin lagi nih. Cocok juga kita bahas di sini hari Kamis ya. Jadi biar buat persiapan besok lah. Oh iya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan Ramadan ke Ramadan, kata Nabi SAW. Ramadan ke Ramadan. Ramadan dan jelas lah itu. Semua kita sudah tahu dan menanti-nanti, menunggu-nunggu. Itu bulan mulia, bulan di dalamnya Lailatul Qadar, bulan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, bulan diturunkan Al-Quran sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadhan bulan diturunkan Al-Quran. Hadirin Allah muliakan. Dan itu tadi, ingat tadi ucapan Ibnu Qayyim, Ramadhan adalah barometernya sebuah tahun. Kita ngukur di situ. Makanya serius hadirin, ini tinggal berapa hari lagi. Jangan seperti ah biasa. Ini tolak ukur loh. Ini harus maksimal. Apalagi kita banyak ujian di tahun ini. Kondisi masih pandemi di tahun ini. Ini saatnya tadarruk kepada Allah. Minta sama Allah. Maksimal. Jangan sampai dunia kita udah babak belur, akhirat babak belur lagi di Ramadan. Ya terus dapat apa? Harusnya kan sebaliknya. Aduh ini dunia saya jungkir balik di tahun ini. Maka Ramadan gak boleh lepas lah. Ini satu-satunya nih misalnya gitu. Harusnya mikirnya demikian. Ini udah kita gak dapat dunia, gak dapat akhirat pula. Dan insya Allah itu akan terobati. Karena inti dunia kan bukan karir dan bisnis. Inti dunia itu kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Dan itu bisa didapat dan hanya didapat dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksimalkan Ramadan jamaah. Maksimalkan Ramadan. Hadirin yang Allah muliakan. Selanjutnya, Nabi SAW mengatakan akan menghapuskan seluruh dosa jika dosa-dosa besar itu dijauhi atau ditinggalkan. Jika dosa-dosa besar itu dijauhi dan ditinggalkan. Artinya pada dasarnya sholat lima waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Karena ada kata idza ujtunibatil kabair, jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Jadi ini baru baru aktif kalau dosa-dosa besar ditinggalkan. Jadi keutamaan ini baru kita dapatkan kalau dosa-dosa besar itu kita jauhi. Kalau gitu aku gak semangat Pak Ustadz. Loh, itu dosa kecil, kalau ditabung jadi gede, hadirin. Beneran deh, dosa kecil. Kita coba dosa kecil kita hitung ya, dari pekan lalu sampai sekarang mungkin udah gede banget ya, udah gemuk, udah montok, udah itu dosa. Jadinya meremehkan dosa kecil, dan meremehkan dosa kecil lebih bahaya daripada melakukan dosa kecil itu sendiri. Meremehkan dosa itu fatal. Dan tanda kefasikan dan tanda kemunafikan, bisa kena lagi dosa besar. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu hadir, orang beriman itu ngelihat dosa sekecil apapun itu seperti dia lagi berada di kaki gunung dan gunung itu mau roboh nimpa dia, itu ketakutannya demikian. Kita jangan jangan di gunung, di bedeng aja bedengnya mau roboh, gimana perasaan kita? Orang beriman tuh gitu kalau sama dosa. Ya Allah, tadi buat dosa. Adapun orang fasik, orang munafik itu, dosa itu kayak lalat yang hinggap terus di ini apa sih? Gitu. Udah gitu aja, udah sibuk lagi dia sama dosa berikutnya. Nah itu. Itu hal yang perlu kita coba. Jadi walaupun ini untuk dosa kecil, tapi ini sangat ngebantu kita, karena dosa kecil ditumpuk gede juga jemaah. Bukankah 1 juta, bukankah 1 miliar itu kumpulan dari 1 rupiah, 1 rupiah, 1 rupiah, 1 rupiah, 1 rupiah, 1 rupiah. Kalau gak ada 1 rupiah, gak ada 1 miliar. 1 juta dolar tuh jadi 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar. Kecil-kecil. Maka ini sangat ngebantu kita banget, sangat ngebantu kita. Terus pertanyaan berikutnya, jadi apa benar-benar gak bisa, apa benar-benar dosa besar gak bisa ikutan nih Pak Ustadz? Dosa besarku juga banyak. Sebagian ulama mengatakan, bisa. Jika kualitas keikhlasan dan amalan hati kita benar-benar maksimal. Mereka berdalil apa? Sebagian ulama kita berdalil dengan kisah wanita pezina dan berprofesi sebagai pezina itu kemarin, yang dosa-dosa zinanya itu diampuni oleh Allah karena apa? Karena kasih minum ke seekor anjing. Mana yang lebih tinggi kedudukannya, kasih minum seekor anjing atau sholat? Ya jelas sholat lah, semua sepakat sholat lebih tinggi. Nah kalau kasih minum seekor anjing saja bisa menghapuskan dosa zina, bukan karena itunya, tapi karena keikhlasan dan sifat rahmat di dalam hati seseorang yang sudah kita bahas itu, maka begitu juga dengan sholat 5 waktu, sholat Jumat atau ibadah di hari Jumat, dan bulan Ramadan dengan segala bentuk ibadah. Kalau kita kerjakan bukan hanya dengan fisik kita, bukan hanya dengan gerakan-gerakan tersebut, tapi benar-benar ikhlasnya tuh mantap, dan seluruh amanah hati digerakkan. Begitu kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, lahir sebuah harapan besar kepada Rabbul Alamin, itu kuat. Begitu Malik Yaumiddin langsung rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dihisab. Kalau ibadah kita begitu, insyaallah sebagian ulama mengatakan dosa besar pun ikut dihapus. Itu dosa besar ikut dihapus. Kalau hati itu bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang bagus, jangan sampai buat kesyirikan. Tapi kalau dosa syirik harus taubat zaman sekalian. Atau dosa zolimin orang itu harus dikembalikan. Ngambil hak orang gak bisa hanya dengan ini. enak banget. Kita orang bawa kabur duit kita 500 juta, bayar. Tadi kemarin saya udah sholat Jumat, bro. Kan repot kalau begitu. Jadi orang ngambil duit orang aja. Hak orang tuh harus diganti. Gak cukup dengan ini. Ini dosa-dosa vertikal. Jadi itu yang perlu kita camkan. Jadi bisa terbuka kesempatan loh. Kalau kualitas kita benar-benar kualitas papan atas dalam beribadah. Keikhlasan kita luar biasa dan amalan hati kita bagus. Lalu berikutnya jamaah, apa yang dimaksud dosa besar? Itu mungkin pertanyaan yang sering menggelitik. Kesimpulannya ada banyak ulama menjelaskan masalah ini, bahkan al-imam, seperti Al-Imam Dzahabi dan para ulama yang lain itu punya buku khusus yang judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan di situ mereka terangkan definisinya. Secara umum ada banyak redaksi. Secara umum kita ambil keterangan Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, kata beliau, kullu dzanbin rattaba 'alaihi syari'u 'uqubatan khassah. Setiap dosa yang diancam oleh syari, oleh Allah dan Rasulnya dengan hukuman yang khusus. Hukuman yang khusus. Uqubatan khassah. Atau ancaman khusus. Hukuman khusus atau ancaman khusus. Lalu beliau lanjutkan, fakulu dhanbin la'anan nabiyu fa'ilahu fahuwa min kabairi dhunub. Setiap dosa yang menyebabkan Nabi melaknat pelakunya, maka itu dosa besar. Atau Allah melaknat pelakunya, itu dosa besar. Jadi setiap dosa yang mengundang laknat, itu dosa besar. Selalu diingat tuh. Jadi kalau ketemu apa ayat atau hadis di situ pelakunya dilaknat, itu dosa besar. Itu dosa besar. Atau masuk laknat juga murka. Murka. Ghadab. Mengundang, yang membuat Allah murka. Atau Nabi marah. Itu dosa besar. Yang membuat Allah murka atau marah. Terus juga, kata beliau, kullu syai'in fihi haddun fid dunya kazzina. Dan setiap dosa atau kesalahan yang membuat pelakunya terkena atau terancam hukuman had fid dunia. Had itu hukuman di pengadilan yang sudah ditentukan oleh syariat, gitu. Yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi hukuman di pengadilan itu ada dua dalam ilmu fikih. Had atau hudud, sering kan kita dengar had atau hudud. Hukum hudud. Apa sih hukum had, hukum hudud? Itu yang udah ditakar, udah ditentukan. Misalnya, zina. Itu dicambuk 100 kali dan diasingkan kalau ghairu muhsan atau muhsana, kalau belum menikah. Dan kalau sudah menikah, rajam. Jadi sudah ditentukan, nggak bisa dirubah-rubah lagi, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Adapun yang kedua, ta'zir. Ta'zir itu yang hukumannya dikembalikan ke ijtihad Pak Hakim. Gitulah. Allah dan Rasulnya kasih kesempatan ke Pak Hakim untuk menentukan hukumannya. Itu ta'zir. Jadi ada hudud dan ada ta'zir. Nah, setiap kesalahan dan dosa yang terkena hukuman hudud atau had, itu dosa besar. Seperti zina, zina dosa besar. Minum khamar, dosa besar. Karena minum khamar itu ada hukum hadnya dalam Islam, dosa besar. Jadi jangan gampang minum-minum tuh dosa besar, jamaah. Ada sebagian udah mulai hijrah, udah mulai ngaji, tapi masih ke bawah, masih suka minum. Itu dosa besar. Atau pas ketemu teman-teman digojlokin udah sedikit aja, satu sloki aja, udah satu gelas aja. Ini gue yang bawa loh ya. Oh, ini zen. nggak mungkin ngomong zen ya, zen orang bahasa Arab. Oh, iya. Itu jangan gampang, itu dosa besar. Bukan sekedar. Tapi aku nggak mabok kok, dosa besar. Wa'idun fil akhirah, atau ancaman di akhirat. Ada ancaman khusus di akhirat. Itu juga dosa besar. Seperti makan riba, jelas itu dosa besar. Makan riba itu dosa besar. Wong yang paling rendah aja seperti berzina dengan orang tua. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Dosa besar. Atau kata para ulama, aufihi nafyu iman. Apabila iman itu dinafikan. Nafikan itu apa sih? Ditiadakan. Dalam sebuah ancaman atau dalam sebuah redaksi. Jadi ketika perbuatan tersebut membuat Nabi bersabda bahwa dia tidak beriman. Tidak beriman belum tentu kufur ya, belum. Tapi bisa menunjukkan itu dosa besar. Contohnya gimana? Dengan contoh jelas lah. Contohnya hadis Bukhari misalnya. Banyak contoh begini. Contoh hadis Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kata para ulama, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Subhanallah. Itu contohnya Syekh Utsaimin loh, bukan contoh saya. Saya hanya bawain keterangan para ulama saja. Tidak beriman, ya tidak beriman. Apakah ini syirik atau kufur? Enggak. Tetapi ini dosa besar kata keterangan Al-Imam Syekh Utsaimin. Kenapa? Karena ketika kita tidak menginginkan kebaikan untuk saudara kita seperti yang kita rasakan, Nabi mengatakan la yu'min, gak beriman. Gitu. Gak beriman. Serem ya hadirin. Ini hal yang kita pikir biasa-biasa aja. Makanya seorang mukmin itu benar-benar menjaga hatinya dan senang kalau orang lain itu mendapatkan apa yang diinginkan. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia inginkan untuk saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Kita ingin lanjut S2 misalnya. Ternyata yang keterima teman kita harus senang jamaah. Alhamdulillah. Walaupun kita gak keterima, alhamdulillah dia keterima, senang. Kok kamu yang senang sih? Ya karena aku ingin S2 itu. Aku ingin banget bisa S2 di sana. Kok dulu gak keterima? Tapi teman aku keterima. Alhamdulillah. Karena Nabi kita bilang tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Lihat kalau kita punya mental itu loh. Luar biasa. Luar biasa. Gak ada hasad lagi di antara kita. Gak ada dengki, gak ada iri. Gak ada ngejatuhin. Gak ada. Dan ini hubungan kita dengan Allah, gak beriman. Dan itu dosa besar. Kata para ulama. Dosa besar. Dan contoh hadis ini tuh banyak. Misalnya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man la ya'manu jaruhu bawa iqah. Demi Allah gak beriman, demi Allah gak beriman, demi Allah gak beriman. Orang yang tetangganya gak merasa aman dari gangguannya. Berarti gangguin tetangga itu masuk misalnya dosa besar. Jangan remehin. Biarin aja Pak Ustaz. Itu tetangga aku gak sholat ini. Atau gak, bukan muslim juga. Gak boleh ganggu tetangga. Gak beriman kata Nabi. Dan kalau ada kata-kata gak beriman, itu berarti mengarah pada dosa besar. Kata para ulama, bukan kata kita. Makanya ini yang perlu kita camkan. Itu contoh. Itu contoh. Jadi contoh hadisnya Ali Imam Muslim Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus kita renungkan. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Kalau kita gak punya sifat ini, dosa besar. Dosa besar. Subhanallah ya. Kita ini sering melalaikan hal-hal begini, begitu itu kecil. Jadi itu tadi. Kita ini suka salah kaprah. Kita pikir ini dosa kecil, dosa kecil. Ini dosa besar, dosa besar. Kenapa? Karena ini kan konsekuensi iman dan ridho kepada takdir Allah. Yang kasih mereka itu kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan senang kita. Terus yang berikutnya. Au fihi bara'atun minhu. Atau perbuatan atau dosa yang menyebabkan Nabi berlepas diri dari orang tersebut, berlepas diri. Contohnya apa? Di antara hadis yang dibawakan Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang curang bukan bagian dari kami. Enggak boleh curang. Curang itu dosa besar. Kita nih gampang curang gitu loh. Mau curang di bidang manapun. Di bisnis atau dalam dunia kerja, jangan curang. Atau lagi olahraga gitu loh, main-main, jangan curang. Ini dosa besar nih, curang nih. Jangan curang. Belajar nyontek tuh kita biasa. Kenapa lu kemarin kenapa nyontek? Ya kan pelajaran fisika, bukan pelajaran agama. Kalau agama gua enggak berani, nanti masuk neraka. Fisika juga kalau nyontek bisa dosa besar. Bocoran. Aku tuh enggak nyontek, aku dapat bocoran, Pak Ustaz. Ya, itu curang juga. Walaupun duduk rapi banget ya kan, bocorannya udah ketahuan sebelumnya. Dosa besar. Man ghasyana falaysa minna. Bukan bagian dari kami. Banyak ternyata dosa besar aja, Pak. Ngeri, serem-serem nih. Ya itu ini sehari-hari, curang. Timbangan gitu loh. Kita jualan buah dikurangin. Kas coba yang enak, yang begitu, yang pas beli ganti buahnya yang pahit-pahit, yang asam-asam. Nah, itu dosa besar. Dosa besar. Curang tuh dosa besar. Subhanallah. Atau hadis yang lain misalnya, laisa minna man lam yuqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam ya'limina haqqo, bukan bagian dari kami kata Nabi, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak ahli ilmu. Itu bukan dari kami. Lu berlepas diri. Bukan dari kami. Yang tidak menghormati yang lebih tua, menyayangi yang muda, dan tidak tahu hak ahli ilmu. Hak ahli ilmu, hak guru kita dan seterusnya. Itu kan kita remehkan sama senior, apa namanya, sama orang-orang tua gitu ya, misalnya di rumah biasa aja. Sama yang muda ngeremehin, ngegencet senioritas di sekolah-sekolah. Itu harus di budaya itu terus dihilangkan. Itu dosa besar. Di ospek yang junior di apa, dikerjain, dibully, bahkan disakiti, digebukin pula. Orang pikir itu seru-seruan, itu budaya tahunan, itu dosa besar, jemaah. Gak boleh kita sama junior harus sayang. Sebagaimana junior sama senior harus respect. Harus hormat. Makanya budaya-budaya kayak gitu kan gak menghasilkan apa-apa, ada mudarat. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan yang lainnya. Itulah bentuk-bentuk dosa-dosa besar. Jadi ancaman khusus di neraka dan sebagainya. Itu dosa besar. Ya, Itu yang bisa kita sampaikan. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, hadis ini kembali menjelaskan rahmat Allah kepada kita begitu luas, jemaah. Rahmat Allah begitu luas. Ini baru ini bicara sholat. Kita kemarin bicara wudhu, bayangkan. Wudhu juga menghapus dosa. Semua difasilitasi oleh Allah. Sebagian ulama bilang karena Allah tahu bahwa kesalahan kita itu lebih banyak daripada benernya kita dalam kehidupan. Ya kan? Dosa kita lebih banyak. Makanya di setiap momen tuh ada penggugur dosa, penggugur dosa, penggugur dosa, penggugur dosa. Jadi kita bayangkan kalau ada orang di hari kiamat masuk neraka, itu udah kelewatan, hadirin. Semua penggugur dosa, penggugur dosa, penggugur dosa, penggugur dosa. Dan Allah gak bisa disalahkan. Jangan pernah ada bicara, masa Allah adab hambanya sendiri. Semua sudah difasilitasi. Dikasih kesempatan. Gak langsung dihukum. Allah dimaksiati, tapi Allah juga yang memberikan kesempatan, semangat, motivasi mereka untuk bertobat kepada Allah. Dan difasilitasi, bukan hanya kasih semangat omong kosong, difasilitasi semua. Ada penggugur dosa. Lalu ada manusia-manusia yang nyalain Allah, itu zalimnya minta ampun. Dan gak akan bahagia orang-orang kayak gitu. Dan Allah gak mengazab dia di hari yang dia bicara kayak gitu, bukan karena dia benar, tapi diulur sama Allah, istidraj, dan hatinya gak akan tenang. Lihat kita, orang-orang yang suka ngomong gitu, gak tenang kan dirinya. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, dan waktu sudah habis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.